هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Amin Semampir Surabaya, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah bertemu kembali untuk melanjutkan kajian Nisa Haular Rasul, wanita-wanita mulia yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas wanita yang mulia, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menghormatinya, Rasulullah memuliakannya, dan Rasulullah memanggilnya dengan panggilan ya ummah, wahai ibunda. Beliau adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman. Siapakah Ummu Aiman? Ummu Aiman, mannya pendek ya. Tadi saya ngomongnya Ummu Aiman. Lah, yang benar Ummu Aiman. Ummu Aiman. Siapakah Ummu Aiman? Ummu Aiman ismuha, nama aslinya adalah Barakah atau Barkah. Barakah atau Barkah. Bintu Tha'labah bin Amr bin Hisn bin Malik bin Salama bin Amr Ibn An-Nu'man Al-Habasyiyah, wanita Habasyiyah dari negeri Afrika, Habasyah, hitam keriting seperti wanita-wanita Afrika lainnya, Ethiopia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya, sangat menghormatinya, sangat memuliakannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis fima makna, Rasulullah bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakinallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah-wajah kalian. Gantengkah, jelekkah, cantikkah, atau buruk rupakah? Lala, itu bukan dilihat Allah. Putihkah, hitamkah, kuningkah, bulehkah? Tidak dilihat Allah. Wala amwalikum, dan Allah tidak melihat kekayaan kalian. Seandainya yang dilihat itu kekayaan, niscaya Qarun adalah manusia yang paling mulia. Allah enggak melihat harta kalian. Harta kalian tidak bisa menyelamatkan hisab pada hari kiamat. Walakinallaha yanduru ila qulubikum, tapi Allah melihat hati-hati kalian. Wa amalikum, dan amal-amal kalian. Yang dilihat Allah itu dua. Pertama, qulubikum, hati. Ikhlas apa tidak. Yang kedua, wa amalikum, amal kalian. sesuai tuntunan Nabi apa tidak. Adapun warna kulit, rupa, wajah, Allah tidak melihatnya. Abu Lahab itu orangnya rupawan, bahkan dijuluki Abu Lahab, Lahab bara api yang menyala karena wajahnya itu merah. Tapi wajahnya tidak menyelamatkan dia dari api neraka. Bilal hitam legam, tetapi Allah mengabarkan melalui lisan Rasulullah bahwa Bilal adalah penghuni surga. Allah tidak melihat wajah kita, Allah tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat kekayaan kita. Yang Allah lihat adalah hati-hati kita, kemudian baru amal-amal kita. Begitu juga dengan tokoh kita kali ini yang kita bicarakan. Beliau adalah Ummu Aiman, bukan orang kaya, bukan wanita yang cantik jelita, bukan Quraisyia, bukan orang Arab, bukan orang Quraisy, tidak punya nasab. Bahkan Ummu Aiman adalah seorang budak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakannya dengan memanggil ya umma, wahai ibunda. Mungkin hanya beberapa wanita yang dipanggil Rasulullah dengan sebutan ibunda. Tak heran jika Aminah dipanggil ibunda, karena Aminah yang melahirkannya, nasabnya. Tidak heran sekiranya Hajar dipanggil ibunda, karena memang itulah nasab keturunannya. Tapi yang dipanggil ibunda kali ini adalah wanita yang tidak ada nasab dari Rasulullah. Bahkan kulitnya beda dengan kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya beda, rasnya juga beda. Tapi betapa beruntungnya wanita ini hingga manusia terbaik di dunia ini memanggilnya dengan sebutan ibunda. Mungkin ini kemuliaan yang tidak bisa diraih oleh wanita lainnya. Seandainya Ummu Aiman tak punya kemuliaan kecuali satu saja, Rasulullah memanggilnya dengan ya umma, wahai ibunda, niscaya itu sudah cukup menunjukkan kemuliaan, penghormatan, dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Rasulullah memanggilnya ibunda kecuali wanita ini benar-benar memerankan diri sebagai ibunda bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warasaha Rasulullah min abihi. Rasulullah mewarisi budak ini dari ayahnya. Kanat Ummu Aiman li Abi Rasulillah. Dulu Ummu Aiman ini adalah budaknya Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah wafat, ayahnya Rasulullah wafat, yaitu Abdullah. Singkat kata, Ummu Aiman menjadi budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditinggal wafat sang ayah, Rasulullah masih ada di kandungan ibunda Aminah. Pada waktu itu Ummu Aiman adalah seorang jariah, budak kecil wanita. Rasulullah lahir disusui beberapa hari oleh ibunda. Setelah itu Rasulullah dikirim ke suku Bani Sa'd. Rasulullah yang masih balita dirawat oleh seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Bayi jauh dari ayah, jauh dari ibu. Kalau engkau punya anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kau kasih kamar yang bagus, diiringi oleh istrimu, kau berikan mainan yang serba bagus. Namun itu tidak berlaku bagi Rasulullah. Umur 1 tahun sampai 4 tahun Rasulullah jauh dari sanak kerabat. Rasulullah hidup di lembah, berdesir angin padang pasir mengenai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada seorang ibu, tiada pula seorang ayah. Kadang kita berpikir, lalu bagaimana malam hari Rasulullah tidur pada waktu itu? Kalau kita lihat anak kita umur 3 tahun malam-malam tidur bareng istri kita, itu tidak dengan Rasulullah. Rasulullah pada waktu hidup di negeri asing. Umur 4 tahun Rasulullah kembali ke ibundanya Aminah. Diasuh sangat baik oleh Aminah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 6 tahun diajak Siti Aminah pergi ke kota Yathrib, ke kota Madinah untuk berziarah ke makam sang ayah. Maka dilengkapilah perbekalannya oleh sang kakek yaitu Abdul Muttalib. Berangkatlah Aminah dengan Rasulullah ditemani Ummu Aiman, si bocah wanita kecil hitam keriting. Berangkatlah sampai ke kota Yathrib, kota Madinah. Rasulullah ditunjukkan oleh sang ibunda, inilah makam ayahmu. Setelah itu Siti Aminah, Rasulullah kecil, dan Ummu Aiman balik dari kota Madinah ke Mekah. Berangkat dari utara menuju selatan kota Mekah, di tengah perjalanan ada tempat. Di tengah-tengah perjalanan antara Mekah dan Madinah itulah wafat ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kecil umur 6 tahun, ya mungkin kalau sekarang ya TK begitu, bersama Ummu Aiman di tengah dahsyatnya perjalanan padang pasir, Rasulullah ditemani Ummu Aiman sampai ke kota Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah wali, beliau dijaga oleh sang kakek. Dan semenjak itulah Rasulullah diasuh oleh budak wanita yang hitam keriting legam, yaitu Ummu Aiman. Walamma tazawwaja wa ma zalat Ummu Aiman tahdunu Rasulullah hatta kabura. Dan terus Ummu Aiman ini menyayangi Nabi, merawat Nabi, memelihara Nabi, mencintai Nabi, sampai Rasulullah ini besar, dirawat oleh budak wanita yang hitam legam ini. Sampai Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, maka Rasulullah memerdekakan Ummu Aiman. Rasulullah memerdekakan Ummu Aiman, dan Ummu Aiman tidak menjadi budak lagi. Fatazawwajaha Ubayd ibn al-Kharis al-Khazraji. Setelah itu Ummu Aiman dinikahi oleh seorang yang bernama Ubayd ibn al-Kharis al-Khazraji. Dari pernikahannya dengan Ubayd bin Haris al-Khazraji ini, Ummu Aiman memperoleh anak. Anaknya namanya Aiman. Nama aslinya tadi apa? Barakah atau Barakah. Terus punya anak, dikasih nama Aiman. Sehingga sejak itulah beliau dipanggil Ummu Aiman. Sebelumnya dipanggil apa? Barakah atau Barakah. Wa kana wali Aiman hadha radhiyallahu anhu hijrah wa jihad wastashhada yaum Hunain. Dan Aiman ini menjadi sahabat Nabi. Aiman yang lahir tadi itu, anaknya Ummu Aiman, Aiman ini menjadi sahabat Nabi. Ikut hijrah dari Mekah ke Madinah dan berjuang membela Rasulullah dan gugur dalam perang Hunain, putranya Ummu Aiman. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukrimuha. Rasulullah sangat memuliakan Ummu Aiman. Wayazuruha, dan selalu menziarahi, mengunjungi Ummu Aiman. Padahal sudah beda kehidupan, sudah enggak jadi budak, punya keluarga. Dan Rasulullah punya Khadijah, punya anak-anak yang banyak. Tapi Rasulullah selalu datang ke Ummu Aiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah ke Ummu Aiman. Ya, dibangunkan. Suruh wudu. Rasulullah datang ke Ummu Aiman. Mengunjungi, wahai ibunda. Karena begitu Rasulullah adalah orang yang tidak melupakan jasa orang. Rasulullah tidak melupakan jasa baik orang lain. Maka dikunjungi. Padahal siapa Ummu Aiman, budak hitam legam. Tapi Rasulullah adalah orang yang pandai dalam membalas kebaikan. Dikunjungi, disayangi, diikram, dimuliakan. Dan dalam riwayat Rasulullah berkata kepada para sahabat, hadhihi baqiyatu ahli baiti, ini adalah keluargaku yang tersisa, Ummu Aiman. Ini adalah keluargaku yang masih tersisa. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman ini adalah ibuku setelah ibuku. Setelah ibuku wafat, ya ini ibuku. Wa kanat radhiyallahu anha taqumu ala khidmati Rasulillah wa tulatifuhu. Dan Ummu Aiman ini selalu berkhidmah kepada Nabi, melayani Nabi. Dan menyayangi Nabi, lemah lembut terhadap Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'da an-nubuwah. Dan ketika Rasulullah diangkat jadi rasul, Rasulullah berkata, "Man sarrahu an yatazawwaja imra'atan min ahli al-jannah falyatazawwaj ummu Aiman. Falyatazawwaj umma Aiman." Barang siapa senang untuk menikahi wanita penghuni surga, nikailah Ummu Aiman. Tetapi ini khilaf pendapat para ulama tentang riwayatnya. Syekh Albani mendhaifkan. Fatazawwajaha Zaid ibn Harithah. Maka dinikahi Zaid bin Harithah. Kalau dinikahi Zaid bin Harithah, sepakat para ulama. Iya, memang semua riwayat mengatakan seperti itu. Ya, fatazawwajaha Zaid bin Harithah. Otomatis istrinya, suami yang pertama ya, enggak ada ya. Sudah wafat maksudnya, atau wallahu alam. Wafat apa cerai enggak dijelaskan di sini ya. Akhirnya Zaid bin Harithah nikah dengan Ummu Aiman. Dan Zaid bin Harithah adalah mantan anak angkat Rasulullah. Zaid bin Harithah diantara orang yang paling dicintai Rasulullah. Zaid bin Harithah, dan ceritanya sudah sering saya sampaikan, kisahnya yang sangat mengharukan. Bagaimana Zaid lebih memilih Rasulullah daripada orang tuanya sendiri. Bahkan Rasulullah setelah itu mengatakan, Zaid adalah anakku. Zaid adalah anakku. Zaid ini saking cintanya Rasulullah sama Zaid, Zaid yang mantan budak ini dinikahkan Rasulullah dengan wanita Quraisyah, Arab Quraisy. Tapi Zaid bukan Habasyah. Zaid ini Arab asli, bukan Habasyah, bukan Habasyi. Bisa dipahami ya. Zaid ini dipilihkan Rasulullah wanita cantik terhormat bangsawan Quraisy. Namanya siapa? Zainab binti Jahsy. Pertama kali Zainab binti Jahsy tidak mau, karena gimana saya dinikahkan Rasul sama mantan budak. Zainab binti Jahsy ini sepupu Rasulullah, Quraisyah, cantik, bangsawan, tidak mau. Terus turun ayat, tidak boleh bagi seorang yang jika Rasul sudah memutuskan perkaranya kemudian dia menolak, tidak boleh. Ayat terpaksa Zainab mau nikah sama Zaid, tapi enggak sekufu, enggak se apa? Enggak sepadan. Zainab ya namanya cinta, enggak bisa dipaksa. Enggak bisa dipaksa cinta. Enggak senang Zainab ini. Zaid juga tersiksa, kasihan. Sama-sama kasihannya. Zaid datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku menceraikan Zainab." Amsik. Pegang bayi Zaid, jangan kau lepas. Terus enggak pernah cocok. Sampai akhirnya datang Zaid ke Rasulullah minta izin untuk menceraikan Zainab. Dan diizini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu turun ayat dari langit, enggak boleh mengangkat apa? Anak. Enggak boleh anak angkat, enggak boleh. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka sesuai dengan nama bapak-bapaknya. Dulu Zaid bin Muhammad. Setelah turun ayat ini menjadi Zaid bin Harithah. Setelah itu datang perintah Allah untuk agar Rasul menikahi Zainab. Nah, sebelumnya orang-orang kafir celometan mulutnya, Muhammad telah menikahi mantunya sendiri. Karena Zaid kan sebelumnya dianggap anak. Muhammad telah menikahi mantunya sendiri. Terus turun ayat itu membatalkan anak angkat. Tidak ada anak angkat dalam Islam. Kemudian nikah sama Zainab. Dan Zaid adalah satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut secara teks dalam Al-Quran. Tidak ada sahabat manapun yang namanya disebut secara teks di dalam Al-Quran kecuali Zaid. Walamma qada Zaid, kalau Zaid sudah menyelesaikan urusannya dengan siapa? Zainab, maka nikahlah dengan Zainab. Setelah itu Zaid ini menjadi duda. Kemudian Rasul, kemudian Zaid izin sama Rasul untuk menikah dengan Ummu Aiman. Terjadilah pernikahan antara Zaid ibn Haritha dengan Ummu Aiman. Bisa dibayangkan kira-kira umurnya terpaut jauh. Dalam pernikahan itu Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi keduanya dengan seorang bayi, bocah bayi yang bernama Usama bin Zaid. Ini keluarga dicintai Nabi, semuanya dicintai Nabi. Ummu Aiman dicintai Nabi, Zaid dicintai Nabi. Antum pernah dengar Rasulullah pergi ke Taif dilempari batu berdarah-darah, tahu enggak? Tidak ada yang menemani Nabi kecuali Zaid. Pada waktu itu Rasulullah bersama Zaid. Makanya Rasulullah senang sama Zaid, cinta luar biasa sampai dianggap anak, saking senangnya Nabi sama Zaid. Terus nikah sama Ummu Aiman. Wah, Ummu Aiman sendiri juga dicintai Rasul, dimuliakan Rasul. Ini orang sangat dicintai Rasul dua-duanya ini. Terus punya anak Usama. Usama pun dicintai Nabi luar biasa. Usama yang lahir dari hasil pernikahan Zaid bin Haritha dengan Ummu Aiman itu pun disayangi, dicintai luar biasa oleh Rasulullah SAW. Nah, Usama ini enggak niru ayahnya. Kalau ayahnya kan Arab, putih. Usama ini mirip ibunya. Hitam, keriting. Lebih condong ke Afrikanya, ke Habasyahnya. Daripada kemana? Ke Arabnya. Sehingga ketika Usama ini lahir, orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir mencemooh. Mencemooh siapa? Mencemooh Zaid. Zaid ini anak muda kok begini rupanya. Kok siji karo awakmu. Ini sudah sering saya ceritakan ya. Sampai suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai Zaid bin Haritha dan Usama bin Zaid tidur. Dengan Usama ya tadi ya. Zaid bin Haritha dengan Usama tidur. Berselimut, enggak kelihatan wajahnya tapi kakinya kelihatan empat, menjulur begitu. Datang seorang suku Mudliji. Suku Mudliji ini melihat kaki empat ini dan suku Mudliji ini mengatakan sesungguhnya kaki ini sebagiannya adalah bagian dari yang lain. Artinya ini memang apa? Anaknya. Zaman dulu enggak ada tes DNA. Lihat leko sikile wong ngono lho. Mek tangan iki padha gak iki bapak anak ngono. Seneng. Siapapun yang berbau Zaid dan Ummu Aiman mesti dicintai Nabi. Sampai-sampai pernah terjadi kejadian ada seorang wanita baik-baik, ada seorang wanita bangsawan mencuri di zaman Nabi. Pernah dengar kisah ini? Ada seorang wanita bangsawan mencuri, ditangkap. Menurut hukum Islam, orang yang mencuri dipotong tangannya. Betul? Betul apa enggak? wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kala minallah. Orang yang mencuri laki-laki dan yang mencuri perempuan, potonglah tangannya. Lah, para sahabat ini mengeman itu menyayangkan. Kasihan ini wanita baik-baik, maka masa tangannya dipotong. Hanya para sahabat ini rembukan. Para sahabat ini apa? Rembukan. Harus ada yang ngomong ke Nabi. Kasihan kalau sampai dipotong tangannya ini. Lebih baik damai saja. Perempuan ini ganti barang yang dicuri, sudahlah selesai, jangan dipotong, kasihan. Hanya para sahabat rembukan, kira-kira siapa yang ngomong ini ke Rasul? Kayaknya para sahabat sepakat. Enggak ada yang berani nyampaikan ini kecuali orang yang paling dekat sama Nabi dan yang paling disayangi Nabi. Yang sekiranya seandainya melaporkan itu, Rasulullah akan kira-kira setuju begitu. Maka terpilihlah nama Usama bin Zaid. Wahai Usama, inti ini kan kesayangannya Nabi, dicintai Nabi, tolong, ini loh kita punya masalah, ini kan kasihan wanita ini, sudah damai aja, sudah gak ada masalah, tolong, gak ada yang bisa menyampaikan ini kecuali engkau. Datanglah Usama ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, dan Rasulullah marah besar gara-gara itu. Rasulullah berpidato di depan para sahabat, wallahi sesungguhnya Bani Israel dahulu dibinasakan Allah karena apabila ada orang bangsawan yang mencuri, dia tinggalkan. Namun jika rakyat jelata mencuri, dipotong tangannya. Wallahi tangan kanan. Wallahi seandainya Fatimah anakku mencuri, wallahi aku sendiri yang akan potong tangannya. Marah Rasulullah gara-gara itu. Nah, perkara kalau sudah perkara kriminal seperti itu, kalau sudah sampai ke hakim, nggak bisa kecuali kalau sebelum tertangkap terus dia damai, belum diangkat ke mana, ke hakim, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai ke hakim, nggak bisa. Marah Rasulullah. Jangan dilihat berhasil apa tidak berhasilnya Usama dalam hal ini. Tapi yang dijadikan garis besarnya adalah para sahabat sepakat. Gak ada yang bisa menyampaikan ini kecuali siapa? Usama. Itu menunjukkan di dalam hati Rasulullah itu ada nama Usama. Artinya Rasulullah itu sangat mencintai siapa? Usama. Putranya siapa? Ummu Aiman. Wanita yang dimuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Usama ini ketika Fathu Mekah termasuk yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia ada orang Mekah yang dia perang sama Usama. Hampir mau dibunuh Usama, dia ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Dibunuh sama Usama. Hal ini kedengaran Rasulullah bahwa Usama bin Zaid membunuh orang, padahal orang itu sudah bersyahadat. Marah Rasulullah. Ya Zaid, apakah engkau ini membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah muhammad rasulullah? Ya Rasulullah, tidaklah dia mengucapkan itu kecuali takut dengan pedangku. Dari tadi enggak ngomong mau dibunuh, baru ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Sudah mau dibunuh baru asyhadu alla ilaha illallah. Enak dewe pateni karo Usama. Rasulullah marah. Asaqaqta qalbah? Apa kamu itu sudah membedah dadanya dan mengetahui dia itu riya apa enggak, ikhlas apa enggak? Lu enggak boleh, padahal dalam perang. Karena kita itu nahkum bidzahir. Kita ini menghukumi berdasarkan apa? Zahirnya. Kita enggak boleh menuduh orang lain riya. Kita enggak boleh menuduh orang lain apa? Riya. Karena urusan hati itu urusan hamba dengan Allah. Enggak boleh. Dimarah itu. Dan Rasulullah itu enggak mungkin marah sama sahabat kecuali Rasulullah itu apa? Lala jawaban. Rasulullah itu ada dua orang yang melakukan kesalahan, kesalahan yang sama sekalipun, bahkan lebih dahsyat, tapi Rasulullah enggak kenal sama orang itu, Rasulullah enggak marah. Tapi kalau orang yang dicintai Nabi, orang dekat sama Nabi melakukan kesalahan, maka Rasulullah marah. Jadi kalau Rasulullah marah sama sahabat, Rasulullah cinta sama sahabat itu. Antum pernah lihat, dengar cerita orang pipis di Masjid Nabawi? Apakah orang itu dimarahi Nabi? Tolong jawab. Karena Rasul enggak kenal. Karena Rasul enggak dekat sama dia, enggak dimarahi. Tapi ketika Mu'ad bin Jabal melakukan kesalahan, dimarahi sama Nabi gara-gara ngimami suratnya apa? Termasuk Usama bin Zaid karena melakukan kesalahan dimarahi sama Rasulullah. Kemudian ikhwatal iman, Ummu Aiman ini nanti punya cucu. Tapi jangan lanjut sebut cucu. Jadi Usama nanti punya cucu. Punya anak. Usama punya anak. Tapi Rasulullah sudah wafat. Rasulullah enggak sempat jumpa dengan siapa? Anaknya siapa? Usama. Tapi para sahabat melihat anaknya Usama. Dan para sahabat mengatakan, wallahi, seandainya Rasulullah melihat anaknya Usama, niscaya Rasulullah pun akan mencintainya. Paham maksudnya? Karena Zaid ini punya julukan Hibbun Nabi, kesayangannya Nabi. Lah, Usama ini punya julukan Hibbu Ibnu Hibbin Nabi, kesayangan putra dari kesayangan Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Usama punya anak. Rasulullah enggak sempat jumpa dengan anaknya Usama. Tapi para sahabat mengatakan, seandainya Rasulullah hidup dan melihat anaknya Usama, niscaya Rasulullah pun akan mencintai anaknya Usama. Walamma adinallahu lil muslimina bil hijra ila al madinati kanat ummu aiman radhiyallahu anha minal muhajiratil uwal. Ketika Allah izinkan untuk kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Ummu Aiman termasuk yang hijrah pertama kali dari Mekah ke Madinah. Di tengah perjalanan itu, laisa ma'aha zadun. Ummu Aiman, antum bayangkan ya, yang pernah haji Mekah ke Madinah, panasnya perjalanannya. Itu zaman dulu enggak ada aspal. Sekarang aspal, itu pun lihat kanan kiri padang pasir, panas, batu, kan gitu kan. Nah itu Ummu Aiman berangkat tuh ke Madinah. Di tengah jalan kagak ada bekal sama sekali. Wahia sha'imatun. Pada waktu itu beliau berpuasa. Panas. Fi yaumin syadidil har. Di hari yang sangat panas sekali. Dan dia tertimpa kehausan dan dahaga yang sangat dahsyat. Tiba-tiba datang air dari langit. Tiba-tiba datang dari air dari langit yang memenuhi timba atau ember lah kalau bahasa sekarang. Maka diminum sama Ummu Aiman. Kata Ummu Aiman, aku tidak pernah merasakan haus lagi setelah minum air tersebut. Ini dicantumkan oleh Ibnu Sa'ad fit Tabaqat dan juga dicantumkan oleh Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani fi kitabihi yakni Al-Isabah. Enggak tahu sanadnya benar apa enggak, tapi dicantumkan di kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Rasulullah ini suka bercanda sama Ummu Aiman. Di antara canda, tapi Rasulullah itu kalau canda enggak pernah dusta. Rasulullah bercanda, tapi candanya Rasulullah itu tidak bohong. Rasulullah pernah berkata kepada Ummu Aiman, ahmiluka ala waladin naqa. Wahai Ummu Aiman, aku akan menaikkanmu di atas anaknya unta. Wahai Ummu Aiman, aku akan menaikkanmu di atas anaknya unta. Ummu Aiman mengatakan, ya Rasulullah, innahu la yutiquni wa la uridu. Ya Rasulullah, anak unta, apa anak unta bisa memikulku? Anak unta enggak akan kuat memikulku, dan aku juga enggak ingin anak unta. Tapi diulangi lagi sama Rasulullah, wahai Ummu Aiman, aku akan menaikkanmu di atas anaknya unta. Paham sih? Dan Rasulullah enggak bohong, karena semua unta itu anaknya anaknya unta. Itu paham enggak? Anak unta itu enggak, sampai sing tua sekalipun anaknya menungso, ya kan? Betul lah enggak? Karena kabeh unta itu anaknya unta. Aku akan menaikkanmu pada anaknya unta. Dikira anak cilik ini, kabeh unta itu anaknya unta. Nah, Rasulullah itu bercanda, tapi candanya Rasulullah itu tidak pernah berdusta, benar. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada orang tua tanya, kata Rasulullah, orang tua sepertimu tidak akan masuk surga. Sedih orang tua. Ya memang orang tua gak bisa masuk surga. Karena sebelum masuk surga itu gak boleh tua, paham gak? Dimudahkan dulu. Rasulullah bercanda, tapi candanya Rasulullah tidak berdusta. Dan Ummu Aiman ini orangnya sulit bicara. Bahasa kitanya apa? Hah? Kidal. Kidal kiri. Ya kidal juga bisa ya. Ya pokoknya sulit ngomong lah. Pernah dalam perang itu, dalam perang apa itu ya, perang Hunain, dia mengatakan sabbatallahu aqdamakum. Maksudnya itu sa, pakai sa, sabbatallahu aqdamakum. Semoga Allah mengokohkan kaki-kaki kalian wahai kaum muslimin, gitu loh. Tapi keliru ngomong, sab pakai sin bukan pakai sa. Artinya beda, bahaya. Akhirnya kata Rasulullah, uskuti ya Ummu Aiman, diamlah wahai Ummu Aiman, sesungguhnya kamu itu termasuk yang sulit apa? Bicara. Keliru ngutungan nih gara-gara sin jadi apa? Apa? Sa jadi sin. Sulitan ngomong. Pernah ketika ngomong assalamualaikum jadi salamun lalaikum. Salamun lalaikum. La, anak lai, semoga keselamatan tidak bagimu. Assalamualaikum. Ya, kayak orang tua-tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aja loh orang-orang yang bertamu itu. Melaikum, melaikum. Gak ada assalamualaikum. Melaikum. Nah, itu orang Indonesia itu. Assalamualaikum. Betul gak panjang loh itu. Kum, dari mana kumnya itu? Assalamualaikum. Loh kok kumnya itu, loh kok jadi kum? Ini kan itu orang Indonesia yang bisa gitu itu orang Indonesia. Sampai saya punya syekh dulu itu waktu di Jakarta ketemu anak kecil nirukan orang Indonesia. Assalamualaikum. Padahal dia sendiri tahu kalau itu salah. Tapi karena kebudayaan kita menyapa anak kecil. Karena aslinya kan assalamualaikum. Itu kan? Lah Ummu Aiman termasuk kesulitan ngomong. Assalamualaikum. Salah. Akhirnya dijawab juga sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya diberi keringanan lah pancinya orangnya kayak gitu. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyadarinya. Dan Ummu Aiman ini termasuk pejuang, ikut peperangan, perang Uhud ikut. Untuk tugasnya wanita dalam perang adalah merawat, ngasih logistik, ngasih minum, mengawasi jangan sampai ada yang apa, lari dari peperangan dan seterusnya. Dan ketika Rasulullah wafat, gelap dunia terasa. Ketika Anas bin Malik menceritakan kota Madinah tidak pernah cerah, gemilang melebihi hari di mana Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah. Tidak pernah kota Madinah secerah, sejelas, seterang melebihi hari ketika Rasulullah datang dari Mekah. Dan tidak pernah kota Madinah terasa gelap gulita melebihi hari di mana Rasulullah wafat. Bahkan Aisyah itu menceritakan hari di wafatnya Rasul luar biasa itu. Itu sahabat luar, dan sudah saya ceritakan itu kan. Bagaimana Umar enggak percaya pertama kali kan? Sampai datang layak siapa? Abu Bakar, baru para sahabat sadar. Setelah itu Abu Bakar berkata kepada Umar, "Wahai Umar, ayo kita datangi Ummu Aiman." Sebagaimana dulu Rasul ketika masih hidup sering mendatangi Ummu Aiman. Maka datanglah Abu Bakar dan Umar, dua manusia termulia di umat ini setelah Rasulullah. Datanglah ke Ummu Aiman. Ummu Aiman masih hidup itu. Ummu Aiman nangis gitu. Rasulullah wafat itu nangis terus. Ini sejak kecil, sejak bocah dirawat sama Ummu Aiman seperti anaknya sendiri. Makanya ketika Rasulullah wafat Ummu Aiman nangis, berarti Ummu Aiman umurnya lebih dari 63. Iya kan? Nangis terus. Ditanya sama Abu Bakar dan Umar, "Kenapa engkau menangis wahai Ummu Aiman? Tidakkah engkau tahu apa yang di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah?" Ummu Aiman menjawab, "Aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah. Akan tetapi aku menangis karena semenjak hari ini wahyu tidak akan turun ke muka bumi selama-lamanya sampai hari kiamat." Maka akhirnya Abu Bakar pun menangis dan Umar pun menangis. Sama-sama menangisnya. Ketika Umar bin Khattab tertusuk dan Umar wafat, maka Ummu Aiman mengatakan, "Al-yawma wahal Islam." Pada hari ini Islam akan lemah. Ketika Umar apa? Tertusuk. Dan selang beberapa hari setelah wafatnya Umar bin Khattab, ada yang mengatakan 20 hari setelah wafatnya Umar bin Khattab, baru wafatlah Ummu Aiman. Sehingga Ummu Aiman ini wafat di masa kekhalifahan siapa? Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah selesai tentang Ummu Aiman. Silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhal. Enggak ada ya? Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.